datang untuk menjemputku. Satu waktu tiba naas tempat, kau direnggut bencana mau. Padahal dirimu hanya yang kuharap. Kini semua hilang, kemana hidupmu mutiara, mutiara. Engkau musnah tenggelam pada penatku yang jauh berjalan. Tak pernah.